Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita memasuki bab baru, bab ketujuh, dari kitab Kaidah Baku Penulisan Bahasa Arab, Qawaidul Imla. 6. Yaitu huruf yang dihapus dari penulisan. Judulnya huruf yang dihapus dari penulisan. 6. Barakallahu fikum. Silakan dibantu dibaca. Ya, tafadhal Abu Sufnat. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, bab 5, huruf yang dihapus dari penulisan. Ya, bab kelima ya, afan ya. Bab kelima, santap. Al-harful lati tuhdhafu minal kitabati. A. Pengertian huruf yang dihapus dari penulisan, yaitu huruf-huruf tertentu yang dihapus dari penulisan karena alasan tertentu. Di antaranya meringankan penulisan atau pengucapan, at-tahfifu, sering dipakai dalam penulisan atau percakapan sehari-hari, kathratul istimali, dibencinya berkumpul huruf-huruf yang memiliki kesamaan bentuk, karohatul tawalil amsali, atau alasan lainnya. Nah, barakallahu fikum, itu beberapa alasan dari alasan dihapusnya huruf-huruf. Nah, barakallahu fikum. Dan coba antum lihat catatan kaki yang Syekh Utsaimin rahimahutaala dalam kitab beliau, Qawaidul Imla, memberi nama atau memberi judul dengan nama Fima yuntaku wala yuktab, huruf-huruf yang dibaca dan tidak tertulis. 6. Artinya apa? Huruf-huruf ini dihukumi ada meskipun tidak ditulis. Kalau bahasa yang lebih umumnya, yang kita tulis dalam kitab, al-hurufu allati tuhdafu minal kitab, huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. 6. Barakallahu fikum. Karena beberapa alasan, di antaranya takhfif, meringankan penulisan atau pengucapan. 6. Pengucapan wastighfarun lebih ringan daripada tulisan wa istighfarun. 6. Atau karena sering dipakai dalam percakapan sehari-hari seperti menggunakan bismillahirrahmanirrahim lengkap, sering dipakai ketika membaca surat atau yang semisalnya. 6. Sehingga hamzah wasal pada basmalah ditulis lengkap, tidak ditulis. 6. Atau dibenci karena berkumpulnya bentuk huruf yang sama, ya seperti berkumpulnya hamzah qat'i ditulis di atas alif bertemu dengan alif, atau bertemunya hamzah qat'i di atas wawu bertemu dengan wawu, dan yang semisalnya. 6. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. B. Penghapusan atau pembuangan huruf. Penghapusan atau pembuangan huruf dari kata terjadi pada tiga keadaan. 1. Secara tulisan, khotton, dan secara lafad, lafdon, seperti astaghfarta, asal kalimat hamzah ditambah istaghfarta. 6. Barakallahu fikum. Penghapusan atau pembuangan huruf terjadi pada tiga keadaan. Yang pertama, secara tulisan dan secara lafaz, penghapusan tersebut secara tulisan dan secara lafaz, seperti istighfarta fi'il madi, kemasukan atau diawali hamzah istifham, hamzah istifham. Ketika itu bertemu dua huruf yang sama, yaitu apa? Bentuk dua huruf yang sama, alif dan hamzah yang ditulis di atas alif. Nah, sehingga yang seperti ini termasuk yang dibenci. Nah, bagaimana dihindari dengan menghapus hamzah wasal dan menetapkan hamzah qat'i. Nah, dibaca astagfarta, yang tadinya a istagfarta, ya a istagfarta, hamzah wasalnya dihapus. Nah, secara tulisan dan secara lafadz. Nah, dihapus secara lafadz kenapa? Karena jatuh di antara kata. Dihapus secara lafadz karena jatuh di antara kata. Dihapus secara tulisan untuk meringankan. Nah, takhfif astagfarta. Ya, yang berikutnya. Dua, secara tulisan khotton saja, tidak pada pelafalan. Seperti kata Dawudu, asal kata Dawudu, pengucapan sesuai dengan asal kata. 6. Penghapusan berikutnya hanya secara tulisan, tidak secara lafad. Tidak secara lafad. Artinya apa? Meskipun dalam tulisan huruf ini hilang, namun huruf ini dianggap ada sehingga tetap dilafadkan. Seperti Dawud. Dawud, nah asalnya itu ada wawu setelah wawu. Ada wawu setelah wawu yang ditetapkan. 6. Dawudu. Kemudian orang Arab membuang satu wawu ini, namun dalam lafaz kita tetapkan, yaitu kita tetap mengucap seperti huruf itu ada. 6. Ini istilah ini yang cocok untuk dikatakan pada judul fima yuntaku wala yuktab. Huruf yang dibaca namun tidak tertulis, gitu ya. Ini untuk apa? Jenis yang seperti ini. Nah, dilanjutkan. Secara lafaz atau lafdzon dan tidak secara tulisan. Seperti kata liltiqain libnika dilafadzkan liltiqain libnika. 6. Penghapusan secara lafadz saja, tidak secara tulisan. 6. Kenapa? Karena dalam tulisan hamzah wasal tetap ada. Contohnya di situ pada hamzah wasal, ya. Hamzah wasal tetap ada secara tulisan, namun tidak dibaca secara lafadz. 6. Liltiqai libnika. Kenapa tidak dibaca? Karena jatuh di antara dua kata. 6. Di tengah-tengah kata. Sehingga tidak dibaca. Ya. Tafadhol, istambir, lanjutan. C. Jenis huruf yang sering dihapus dari penulisan. Huruf-huruf yang sering dihapus dari penulisan ada 8, yaitu 1. Hamzah, 2. Alif layyinah, 3. Wawu, 4. Ya, 5. Ta, 6. Lam, 7. Mim, 8. Nun. 6. Dilanjutkan. Akan dirinci apa yang disebutkan di atas dari 8 huruf yang ada akan dirinci pada rincian berikut ini. Ya, pertama hamzah. Pertama, rincian hamzah. Hamzah wasal dibuang dari kata-kata berikut ini. A, dari al. Jika diketahui hamzah istifham, Jika didahului hamzah istifham atau secara tulisan berubah menjadi tanda mat yang diletakkan di atas hamzah istifham. Contoh. Al ilmu afdalu am al malu. Hamzah dan al ilmu. Apakah ilmu lebih utama atau harta? 6. barakallahu fikum. Hamzah yang pertama dibuang, hamzah yang ada pada al, yaitu hamzah wasol ya. Hamzah yang pada al itu namanya hamzah wasol. Naam. Jika apa? Jika didahului oleh hamzah istifham, didahului oleh hamzah istifham. Naam. Barakallahu fikum. Dihapus secara apa? Secara tulisan. Naam. Kemudian diletakkan di atasnya tanda mad. Naam, contohnya pada al hamzah ada sama al ilmu, hamzah sama al ilmu. Naam. Berubah menjadi al ilmu afdalu amil malu. Apakah ilmu lebih utama atau harta? Naam. Kenapa di sini hamzah dihapus secara tulisan kemudian diubah menjadi mad? Naam. Apa jawabannya? Karena ada hamzah istifham. Iya. Didahului hamzah istifham. Alasan lainnya karena tawalil amsal. Kemudian kenapa tidak cukup dibuang saja, kenapa harus diberi tanda mad? Untuk membedakan antara jumlah apa? Kalimat tanya dan kalimat isim ya, berita. Berita, kalimat tanya dan kalimat berita. Naam. Jadi diingatkan lagi ya, ditulis di papan tulis. Ada spidol. Nah, pernah disampaikan kenapa diberi tanda mat untuk membedakan antara kalimat berita dan kalimat perintah. Nah, karena kalau tidak diberi tanda mat maka akan sama bacaannya. Bacaannya menjadi sama. Nah, lihat papan tulis. 6. Al ilmu diawali dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu dibaca di awal kata. Apa yang kita baca ketika di awal kata? Al ilmu, gitu kan? 6. Namun ketika di tengah kata kita kasih wawu misal. Apa bacaannya? Wal ilmu. Yang kedua, contoh yang kedua, al ilmu dikasih diberi hamzah istifham. Kalau kita ikut seperti yang di atas, kalau kita ikut bacaan seperti yang di atas, kita katakan al ilmu. Seperti kita ucap wal ilmu. Wal ilmu. Kita ucap, kenapa kita ucap wal ilmu? Karena hamzah wasol jatuh di antara dua kata, wawu dan al ilmu. Adapun yang bawahnya hamzah istifham ketemu dengan hamzah wasol, hamzah istifham yaitu a ketemu dengan al ilmu. Kenapa enggak kita samakan bacaannya dengan wal ilmu? Kalau kita samakan bacaannya dengan wal ilmu, apa bacaan kita ini? Al ilmu, gitu kan gitu. Nah, ketika kita menyamakan bacaannya dengan hamzah wasol yang ketemu dengan wawu, maka tidak bisa dibedakan antara kalimat tanya dan kalimat berita. Naam. Bisa dimengerti alasannya? Naam. Sehingga apa? Untuk membedakannya maka hamzah qat'i ini yang hamzah istifham di mad al ilmu. Naam, di mad. Iya. Sebab kalau enggak dimat, kalau diberlakukan bacaan seperti kaidah hamzah wasol yang lainnya, maka tidak bisa dibedakan antara kalimat berita dan kalimat tanya. Al ilmu ini di awal kata. Ketika masuk wawu kita baca wal ilmu. Contoh yang lainnya al ilmu kemasukan hamzah istifham. Kalau kita samakan dengan wawu maka kita baca al ilmu. Al-ilmu, apa bedanya dengan tidak kemasukan hamzah istifham yang kita baca al-ilmu juga? al-ilmu. Ya? Al-ilmu artinya ilmu itu, ilmu tertentu. Kemudian kemasukan hamzah istifham. Kalau diberlakukan bacaan sama dengan wal ilmu, maka kita baca al ilmu. Bacaannya sama dengan kalimat berita. Nah, untuk membedakan hal ini maka diganti menjadi tanda mat menjadi al ilmu afdalu amil malu. Apakah ilmu lebih utama atau harta? Nah, itu alasannya. Ini berlaku pada semua al yang kemas yang diawali oleh hamzah istifham. Semua al yang diawali oleh hamzah istifham terjadi padanya mad. Ya, dilanjutkan bacaan. Kedua, jika didahului lam jar atau lam berharokat kasroh atau lam ibtida atau lam berharokat fathah, dihapus secara tulisan dan lafaz. Contoh li dan albaiti, li dan albaitu menjadi albabu lil baiti, pintu milik rumah atau pintu rumah. 6. Lal ilmu ma'al fakri khairun minal jahli ma'al ghani. Ma'al ghina. Ma'al ghina. La dan al ilmu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya ketika hamzah wasal yang pada al, hamzah wasal yang pada al kemasukan huruf lam, baik lam jar ataupun lam ibtida, lam yang berharokat kasrah ataupun lam yang berharokat fathah. Nah, ketika itu hamzah wasal dihapus secara tulisan dan secara lafad. Nah, secara tulisan dan secara lafad dihapus. Barakallahu fikum. Contohnya pada al-baitu yang diawali dengan lam, lam harful jar menjadi lil baiti. Asalnya al-baitu, masukkan lam menjadi lil baiti. Nah, contoh dalam kalimat al-babu lil baiti, pintu rumah. Arti singkatnya apa? Al-babu lil baiti, pintu rumah. Kalau huruf jarnya diartikan, maka diartikan pintu milik rumah. Nah, contoh lain lal ilmu, lam ibtida di sini lam ibtida ya, masuk pada mubtada. Lal ilmu ma'al faqri khairun minal jahli ma'al ghina. Nah, berilmu meskipun miskin lebih baik daripada bodoh meskipun kaya. Kenapa hamzah wasal dihapus ketika hamzah wasal tersebut ada pada al dan didatangi oleh lam? Apa jawabannya? Karena kalau enggak dihapus akan menyerupai apa? Menyerupai apa ini? Huruf apa? Lam alif. Tidak. La tidak. La nafia, menyerupai la nafia. Kalau enggak dihapus akan menyerupai la nafia. Contohnya apa di situ tadi? Al-baitu ya. Al-baitu ini. Masukkan lam. Kita buang harokatnya. Nah, bisa salah baca menjadi la-li-baitin. La-li-baitin. Artinya apa? Bukan untuk pintu. La-li-baitin. Karena penulisan secara asal enggak ada harokat. Oh, iya. Kan itu hanya sekedar huruf. Bisa dibaca la li baitin. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk menghindari salah baca ini maka hamzah wasal dibuang. Kalau sudah seperti ini maka enggak tertukar dalam bacaan. Apa artinya? Lil baiti. Lil baiti. 6. Milik rumah atau untuk rumah. Nah, dilanjutkan. B. Dari fi'il fi'il madhi dan masdarnya dihapus secara tulisan dan lafaz. Contoh A. Dan istaghfarta lahum menjadi astaghfarta lahum. Apakah engkau telah memohonkan ampunan atau pemaafan untuk mereka? A. Dan istighbaron menjadi astighbaron ala man huwa a'lamu minka. Apakah engkau berlaku sombong terhadap orang yang lebih berilmu darimu? Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Penghapusan hamzah wasal berikutnya pada fi'il mi'il madi yang berawalan hamzah wasal atau pada masdarnya dihapus secara tulisan dan secara lafad. 6. Barakallahu fikum. Yaitu apa? Ketika diawali oleh hamzah istifham. Ketika diawali oleh hamzah istifham. 6. Bertemulah dua hamzah pada contoh istighfarta diawali oleh hamzah istifham. Ketemu dua hamzah, maka hamzah wasol dihapus secara tulisan karena karoha tawalil amsal dibenci berkumpul dua bentuk huruf yang sama, dan dihapus secara lisan lafad karena hamzah wasol jatuh di antara dua kata atau ada di antara tengah, di antara kata-kata tengah kata ya. Nah, maka kita baca yang a istighfarta dengan bacaannya astaghfarta, tidak ditulis juga karena karoha tawalil amsal dibenci bertemu dua bentuk huruf yang sama berturut-turut. 6. Ya, dilanjutkan yang C. C. Dari kata ismun dihapus secara tulisan dan lafaz jika didahului oleh hamzah istifham. Contoh kata asmuka aliyun. Apakah namamu Ali? 2. Jika ditulis lengkap pada tasmiyah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah lewat perincian pembahasan ini pada bab 2 kitab ini. 6. Ahsantum. Yaitu pada halaman 26 ya. Buka halaman 26. Nah, di situ ada pembahasan jika hamzah wasal berupa hamzah pada lafaz ismun pada basmalah yang ditulis lengkap. Nah, itu ya. Di situ terjadi penghapusan hamzah wasal. Nah. Lanjutan. D. Dari kata ibnun seperti kata Muhammad ibn Abdullah telah lewat perincian membahasannya pada bab 2 kitab ini. Nah, dilihat lagi halaman 27. Nah, di situ ada pembahasan tentang jika hamzah wasal berupa hamzah pada lafadz ibnun, maka hamzah dihapus pada 3 keadaan. 6. Artinya hamzah wasal dihapus dengan beberapa syarat. Disebutkan ada 9 syarat. Sama apa halaman 28 ya. Jumlahnya 9 syarat dengan halaman 28. 6. Telah lewat pembahasannya. Dilanjutkan bacaan. 2. Alif layyinah. Alif layyinah dihapus dari tengah kata, baik tengah kata asli ataupun tengah kata karena sebab tertentu. Berasal dari alif mutatorifah atau bersambung dengan huruf tertentu sehingga menjadi alif mutawasitoh pada kata-kata berikut ini. A. Rahmanu. Ya, Rahmanu dan Harithun. Rahmanu dan Harithun jika diawali dengan al. 6. Abdurrahmani Al-Harithubnu Humama dibaca Abdurrahmani Al-Harithubnu Humami. 6. Aksantum. Barakulahikum. Sekarang pembahasannya pada pembuangan alif layyina. Hamzah sudah lewat ya. Sekarang masuk ke alif. Alif layyina. Alif layyina itu alif itu sendiri yang sering kita sebut dengan alif itu istilah lainnya alif lajina, yaitu apa? Huruf yang tidak menerima harokat, selalu sukun, alif lajina. Bisa di tengah, bisa di akhir kata, bisa di tengah kata, bisa di akhir kata. Nah, alif lajina ini dihapus pada kata-kata berikut ini, yaitu Rahman dan Harif. Jika diawali dengan al, Ar-Rahman, Al-Harif. Nah, dihapus secara apa? Secara tulisan, tidak secara lafad. Lafad tetap dihapus secara tulisan saja. Nah, jika diawali dengan al, kalau tidak diawali dengan al, nah, contoh pada Rahman ya, kalau kita buang al, kalau ada alnya kita baca Ar-Rahman. Kalau alnya kita buang, contoh pada kalimat, pada kalimat Ya Rahmanud Dunya, Ya Rahimul Akhirah. Nah, Ya Rahmanud Dunya atau Ya Rahimul Akhirah, di situ enggak ada alnya. Nah, maka ditetap, maka al, apa namanya, alif ditetapkan. Lihat apa tulis. Seperti ucapan orang yang berdoa, Ya Rahman Dunya. Wahai Rahman Dunya, Wa Rahim Akhirah, Ya Rahim Al Akhirah. Maka alifnya ditetapkan, Ya Rahman Dunya, alif ditetapkan. Kenapa? Karena tidak ada alnya. Nah, begitu juga pada al, pada Al Harith, Al Harith alifnya dibuang ketika ada alnya. Naam. Abdul Harith. Kalau alnya dibuang, Harithun ditetapkan alifnya. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini menurut pendapat mutaqaddimin ya, yang Harithun ketika ada alnya alifnya dibuang, menurut pendapat para ulama zaman dahulu. Adapun ulama zaman sekarang masih menetapkan alif meskipun ada alnya. Masih menetapkan alif meskipun ada alnya. Nah, itu pada penulisan ulama zaman sekarang. Kenapa? Karena lemahnya bahasa orang-orang zaman sekarang, kalau alifnya dibuang dikhawatirkan salah baca. Nah, berbeda dengan keadaan orang-orang zaman dahulu yang mereka apa, mengerti betul tentang perkara tersebut. Ya, dilanjutkan. B, lakinna atau lakin dibaca lakinna, lakin. 6. B pada lakin dan lakinna. Artinya dalam bacaan dan dalam tulis, dalam bacaan itu harus sama, cuman beda dalam tulisan saja. 6. Antum membaca lakin, lakinna. Artinya apa? Dalam bacaan itu ditetapkan alifnya. Namun dalam tulisan tidak ditetapkan. Biasanya yang ngasih harokat, yang kitab Arabnya dikasih harokat, dia akan ngasih harokat tandanya alif kecil berdiri, fathah yang diberdirikan. Lakin, nah, itu ya. Lakinna, lakinna. Biasanya kitab-kitab yang memberikan harokat, ketika memberikan harokat pada huruf yang ada pembuangan hurufnya, maka huruf yang dibuang tersebut diganti dengan harokat yang bentuknya fathah, namun fathahnya diberdirikan, alif kecil. Gitu. Sering lihat ini kan, harokat fathah yang diberdirikan. Itu sebagai tanda apa? Untuk mengganti huruf yang dibuang ya. Sebagai tanda untuk mengganti huruf yang dibuang. Lakin, lakinna. Namun ketika antum enggak mendapati harokat ini, artinya antum benar-benar mendapatkan kitab gundul, enggak ada harokatnya, baik harokat fathah, sukun ataupun tasdid. Nah, maka bagaimana kita bacanya? Baca lakin, lakinna. Enggak boleh dibaca pendek. Kalau baca pendek salah. Nah, dibaca panjang. Kenapa? Karena ini masuk dalam bab huruf-huruf yang dihapus dari penulisan namun dihukumi ada. Nah, masuk dalam bab ini. Dan inilah sebenarnya maksud dari pelajaran imla. Pelajaran imla, kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab itu pada apa? Pada yang seperti kita bahas sekarang. tatkala ada penulisan yang berbeda dengan pengucapan, maka dibutuhkanlah suatu kaidah. Sebab secara asal, apa secara asal? Penulisan itu sesuai dengan apa yang didengar. Nah, ketika ada beberapa kata yang berbeda dengan yang didengar, maka dibuatlah kaidah-kaidah imla yang pembahasannya pada hamzah wasol, pada hamzah qat'i, pada huruf-huruf yang dihapus dari penulisan namun dihukumi ada atau kebalikannya. Nah, itu bukan pembahasan tak kata haji. Ada yang salah paham imla bahasanya bahas tentang tahaji, kemudian memberi judul kitab tahajinya dengan kitab imla. Nah, itu lain ya. Jadi kitab tahaji itu di bab lain, imla di bab lain. Kalau imla yang sekarang yang menjadi istilah yang tersendiri, ilmu yang tersendiri, itu maksudnya ini pembahasan-pembahasan khusus tertentu yang berkaitan dengan alif layina, dengan hamzah, dengan huruf-huruf yang dihapus, huruf-huruf yang dibuang, dengan disambung dan dipisahnya penulisan. Itu bukan pada bagaimana cara melukis huruf hijaiyah ketika sendirian, ketika bersambung, apa saja huruf yang bisa disambung, apa saja huruf yang enggak bisa disambung, apa saja huruf yang ditulis di atas garis, yang di tengah garis, yang di bawah garis. Gitu ya. Kalau itu pembahasannya apa? Pada khot atau tahaji. Nah, lebih khusus istilah sekarang disebut dengan nama khot. Khot ilmu tahaji. Nah, barakallahu fikum. Di lanjutan bacaan. C. Ula'i jika datang setelah kaf menjadi ula'ika, dibaca ula'ika. Nah, berikutnya pada alif setelah lam pada ula'i. Ketika apa? Ketika bersambung dengan kaf. Nah, barakallahu fikum. Ula'i menjadi ula'ika, ula'ikum, ula'iki, ula'ikuma. Kapnya mengalami perubahan sesuai dengan siapa? Mukhatabnya. Nah, kalau mukhatabnya mufrad mudzakkar ulaika. Mukhatabnya jamak mudzakkar ulaikum. Mukhatabnya mufrad muannatsa ulaiki. Itu ya. Ketika bersambung dengan kaf, maka alifnya dibuang setelah lam. Alif setelah lam dibuang. Ula, ulaiki. Namun dibuang secara tulisan, tidak secara lafaz. Dalam lafaz tetap dibaca. Dalam lafaz tetap dibaca, dalam pelafatan, pelafalan tetap dibaca. Nah, dan wawu, ada wawu di situ ya. Setelah hamzah, ula ada wawu. Dibaca enggak wawu? Maksudnya berpengaruh enggak pada bacaan wawu itu? Tidak berpengaruh. Termasuk dalam bab apa? Huruf-huruf yang ada dalam penulisan, namun tidak dibaca, dihukumi tidak ada. Nah, kebalikan dari pembahasan kita sekarang. Dilanjutkan. D. Lafzul jalalah Allah dibaca Allahu. Itu cara baca itu sama antara antara depan dan belakang ya. Dibaca Allahu. Ya, pada lafzul jalalah Allah dibaca Allah gitu. Seperti kita ngucap di B. Lakin dan lakinna dibaca lakin dan lakinna. Maksudnya apa? Kenapa kita ditulis dibaca? Untuk mengingatkan bacaannya itu harus menetapkan huruf yang dihapus. Itu ya, maksudnya. Kenapa dikasih dua tulisan di sini? Untuk mengingatkan bahwasannya bacaannya itu harus menetapkan huruf yang dihapus. Nah, untuk mengingatkan. Kenapa? Karena buku ini jangkauannya kepada para pemula juga, sehingga bisa dimengerti oleh para pemula. Nah, kalau kita baca kitab-kitab aslinya tanpa dirinci cara dibaca begini begitu, karena sudah tahu dari judulnya, sudah mengerti dari judul. Judulnya apa? Huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. Sehingga tanpa dikasih tulisan cara dibaca juga mereka sudah mengerti ketika baca itu. Nah, cuman kita tulis lagi kenapa? Supaya lebih mengingatkan lagi, karena barangkali ada yang memang masih belum mengerti dengan judul. Nah, lanjutkan. E ilahu nakiro dan ma'rifah. Contoh ilahun, ilahukum, al ilahu dibaca ilahun, ilahukum, al ilahu. Naam, ahsantum. Kata-kata ini di, terjadi padanya penghapusan alif. Kenapa? Karena kasratul istikmal. Kasratul istikmal sering dipakai. Naam, sehingga alifnya dibuang. Yang dengan membuang alif ini tidak akan keliru dalam membaca karena mereka mengerti kata-kata ini, kata-kata yang sering muncul. Naam. Sering mereka pakai dalam percakapan dan penulisan sehari-hari mereka. Yang F. F samaun ketika dijamak dengan alif dan ta, jamak muannats salim menjadi samawatun, dibaca samawatun. Naam, bacaan bacaannya sama, hanya tulisannya saja yang berbeda. Naam. Itu mimnya dikasih harokat berdiri kalau mau kasih harokat ya. Di situ antum harokatnya masih fathah miring ya. Yeah. Fathahnya diberdirikan. Maksudnya kalau enggak kasih harokat, kalau enggak ngasih harokat enggak ngasih sama sekali, biar aja begitu. Kalau ngasih harokat diberdirikan. Supaya apa? Supaya memberitahukan bahwa ada harokat yang berdiri itu untuk mengganti huruf yang hilang. Iya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Nah, sebentar. Di sini ketika apa? Dijamak dengan alif dan ta. Ketika dijamak dengan alif dan ta, yaitu jamak muannats salim. Artinya apa? Kalau tidak dijamak dengan alif dan ta, maka alif ditetapkan. Kalau bukan dibuat jamak muannats salim, maka alif ditetapkan. Seperti kita membuat nisbah. Membuat nisbah ya. Samaun dinisbahkan, diberi apa? Ya bertasdid menjadi apa? Samawiyun. Ingat pelajaran nisbah di kitab sorof kita? Ya, yang pernah kita lewati? Ya. Nah. Samaun kalau kita nisbahkan menjadi jadi samawiyun. Samawiyun. Nah, di sini alif ditetapkan. Kenapa alif ditetapkan? Karena bukan dijamak dengan jamak muannats salim. Kalau dijamaknya dengan jamak muannats salim, alifnya dibuang. Nah, namun tetap dihukumi ada. Lanjutan. G. Alif layyinah yang datang setelah hamzah yang ditulis di atas alif. Contoh Adamu Ma'athiru. Ma'athiru. Adamu ma ma'athiru malun ma'alun ma'alun khata'ani mukafa'atun, dibaca mukafa'atun. Khata'ani ma'alun ma'athiru adamu. Enam. Nah, di situ terjadi pembuangan alif. Kenapa? Karena karohatu tawalil amsal, dibenci berkumpulnya dua bentuk huruf yang sama. Adamu bertemu dua bentuk huruf yang sama, yaitu ada bentuk alif dua ya. Pertama alif untuk tempat duduknya hamzah, yang kedua alif layina. Nah, ketika berkumpul dua bentuk alif, hal ini dibenci, maka mereka membuang salah satu alif. Adamu, asalnya gini. Ada alif untuk tempat duduk hamzah dan alif layyinah itu sendiri. Kemudian apa yang mereka lakukan? Alif ini yang ditulis di atas hamzah yang ditulis di atas alif, mereka buang. Tempat duduknya mereka buang menjadi begini, Adamu. Nah, dan ini penulisan Al-Qur'an ya. Tulisannya apa? Hamzah tanpa tempat duduk, kemudian alif, kemudian dal, kemudian mim. Untuk kata-kata yang serupa seperti ini penulisannya. Kemudian dalam penulisan baku yang bukan Al-Quran diganti menjadi tanda mat pada alif tadi. Adamu, adanya tanda mat di atas alif. Nah, itu penulisan bakunya. Lanjutkan. Ha salasun, jika dirangkai dengan kata mi'atun, maka contohnya salasu mi'atin dibaca salasu mi'atin. 6. Artinya alifnya, alifnya dibuang secara penulisan namun ada secara lafad. Kita baca salasu mi'atin, salasu mi'atin. 6. Kenapa tidak pada arba'a khomsa sita? Kenapa? Karena secara asal enggak ada penulisan alifnya. Khomsa, ada enggak penulisannya? Arba'a, enggak ada kan? Yang ada cuma salasa saja ada. Salasu. Salasa. Yang i? Yang i. I dari nama-nama yang masyhur atau terkenal tersusun dari 3 huruf disertai adanya huruf tambahan dengan syarat tidak terjadi kesamaan dengan kalimat lainnya ketika alifnya dihapus. Seperti Ishaqu, Ishaqu, Ismailu, Ibrahimu, Harunu dibaca Ishaqu, Ismailu, Ibrahimu, Harunu. 6. Terkadang kata Toha ditulis Toha dengan membuang 2 alif dan kata Yasinu ditulis Yasin dengan membuang alif ya dan nun. 6. Barakallahu fikum. Artinya untuk Toha dan Yasin tetap dalam bacaannya sama, baik ditetapkan alifnya ataupun dibuang alifnya. 6. Kalau Yasin ada tambahan lagi apa di situ, ya dan nun. 6. Ada yang menulisnya cuma 2 huruf to dan ha atau ya dan sin, namun dalam bacaan ditetapkan Toha Yasin. 6. Kenapa? Karena kata ini kata yang sering dipakai, kasratul istiqmal, sering dipakai sehingga ketika dihapus juga mereka sudah mengerti ada terjadinya penghapusan. 6. Adapun untuk Ishaq, Ismail, Ibrahim, Harun, gitu ya. Ini untuk ini berlaku pada para ulama mutaqaddimin. Mereka membuang alif pada kata-kata di atas dengan alasan kata-kata ini masyhur, sering dipakai, dipergunakan dalam tulisan atau bacaan mereka sehari-hari sehingga ketika dihapus mereka mengerti adanya penghapusan. Namun pada penulisan sekarang ya, penulisan sekarang kebanyakan menetapkan alif meskipun kata-kata ini kata-kata yang masyhur. Nah, sehingga kita dapati di banyak kitab alif tetap ditetapkan pada Ismail, pada Ibrahim, pada Harun tetap ditetapkan. Nah, syahidnya ketika antum mendapati penulisan yang mengikuti ulama mutaqaddimin maka antum mengerti ini bab apa. Ketika enggak ada alifnya bab apa? Bab huruf-huruf yang dibuang dari penulisan namun dihukumi ada. Gitu ya. Nah, ketika antum mendapati ulama zaman sekarang menulis menetapkan alif, nah maka mereka memberlakukan secara bacaan sehingga alif ditetapkan. Nah, itu. Syaitnya kita enggak bingung ketika mendapatkan kata ini ditulis tanpa alif. Iya, meskipun di zaman sekarang banyak ulama yang menetapkan alifnya. Nah, barakallahu fikum. Cukup apa ini? Cukup. Ya, cukup dulu ya. Iya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah. Ada pertanyaan? Ya, untuk al-ilmu ketika kemasukan hamzah istifham kita baca al-ilmu. Lalu bagaimana kalau kemasukan wawu? Ya dibaca wa al-ilmu. Iya, karena wawunya tidak bertemu langsung dengan hamzah istifham. Kalau wawu ketemu langsung dengan hamzah afan, karena wawu tidak bertemu langsung dengan hamzah wasol. Nah, kalau wawu bertemu langsung dengan hamzah wasol, maka hamzah wasol dibuang yang kita baca wawunya al-ilmu diawali wawu menjadi wal ilmu. Itu kalau wawu mengawali hamzah wasol yang diawali hamzah istifham maka kita katakan wa al ilmu, wa al ilmu. 6. Ustaz, satu lagi, Dad. tanya ya. Yang poin G ini 2G apa? 2 Adamu. Ini mananya A nya A Hamzah istifhamiyah ya. Apakah Adam gitu ya? Itu untuk asli Hamzah, oh, kata itu. Asli, kata asli. Asli kata Adamu ya. Artinya Adam. Ada yang nabi yang namanya Adam ya. Nabi Adam, Adamu. Gitu. Jadi ya, bukan karena adanya Hamzah istifhamiyah ya. Bukan. Pada ya, kata-kata yang kita baca tadi, yang contoh apa tadi contohnya? Adam apalagi? Ma'athiru, ma'alun. Itu hamzah asli pada kata. Enam. Kalau masuk hamzah istifham menjadi a adamu. Ditetapkan a adamu. Meskipun ketemu dua bentuk alif, enggak boleh dihapus. Kenapa? Karena ketika dihapus akan merusak arti. Ketika merusak arti mereka hapus, tidak dihapus. Meskipun tawalil amsal. Dari tawalil amsal ada beberapa tawalil amsal yang dibedakan ketika apa? Ketika kalau dihapus merusak arti, sehingga tidak bisa dibedakan artinya apa, atau bisa keliru dengan kata yang lain. Nah, yang seperti itu mereka enggak akan menghapusnya. Nah. Ya, ada lagi? Yang bertanya? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, yaitu besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.